sama Melawes ini. Sekitar 7 atau 5. 7 atau 5. Mak bingung masalah biaya masuk di pondok, di pondok Ustaz katanya. Ya kalau uang makan mungkin yang orang Sulawesi ini sanggup kayaknya. Katanya aman tangkap 350 ya? Iya, ya, betul Pak. Enggak tahu ini Muklis kasihan ini Faisal Hikmal pusing enggak tahu mau kemana ini. Antum semua kalau misalkan dalam per bulan kira-kira kita punya uang 500 dalam per bulan. Kurang tahu juga ini belum bahas sama orang tua ini. Sebenarnya kalau antum semua bisa minimal yang penting kita agak bayar uang makannya aja. Yang penting kita bayar uang makan untuk sementara begitu. Kita begitu ya. Antum minimal bisa punya 350 atau katakanlah 400 sebulan untuk kemudiannya dari antum sendiri. Terus ada sini aja semua. Tapi tidurnya di masjid untuk sementara. Gak apa-apa, Ustaz. Jadi, Ustaz, di sini tidak ada panas di masjid Malaya, tak asik. Ini masalah apa, nih, Ustaz? Apa itu? Yang masalahnya ini, di pondok ini, masalah apa? Masalahnya di pondok itu, pengurusakan dakwah. Pengurusakan dakwah dan pondok dengan sistem dakwah dan tarbiyah yang ya ada keanehan-keanehannya itu. Keanehan-keanehan? Iya. Nah itu. Termasuk diantaranya yang dia rujuk di depan antum dari Syekh Arafat itu setelah anak tanya agam ke Syarafat. Terus kok sama aku menjawab. Tapi kita ingin mantap jadi kita tanya agam Syarafat. Dan akhirnya seperti yang sudah disampaikan sendiri oleh dia. Tapi itu rujuknya belum terbuka karena dia wajib rujuk dari jangan berdalil dengan hadis tanpa pendahulu, tanpa imam, tanpa alim yang dijadikan sandaran. Itu dari kantongnya dia sendiri berdalil dengan hadis buru awla ada kubis sholat. Awla awla di bawah anak di bawah 7 tahun tidak boleh melihat. Dari kantongnya sendiri tanpa ada pendahulunya dari masa yang dari ulama belanda seperti itu. Nah, sebenarnya rujuk dari situ, belum lagi yang lain-lain banyak. Di situ alkoholik tiba-tiba jadi seriuk. Katakan Sheikh, makanya ada di pertemuan wali? Enggak. Ada rekam? Ya, kita belum ada anak. Enggak hadir waktu saat pertemuan wali hari Jumat. Usia alkoholik di depan umum itu. Nah, itu kan di situ kita ada bukan tentang seriuk, hikmat atau seriuk. Ada bukan kuat atau sebab, hikmat atau seriuk. Jadi bukan itu jadi seriuk. Dan berdalil dengan Al-Qur'an sama akabirikum berkaitan sama akabir kalian. Itu Bukhari yang tahu kan jadi akabir. Jadi garu-garuan. Jadi intrusa gimana intrusinya, apakah kita meninggalkan atau bertahan atau gimana ini? Intrusan dari semua. Untuk kalian semuanya di sini itu dikeluarkan. Ya, ya. Mereka memberikan ya. Diri bukan. Kokoli sudah membuat acak wala barok, gitu akan wala dan barok. Siapa yang setuju dengan dia, mendukung dia, yang segala kebatilan yang ada pada yang sosong dari, tahun maju. Kalau tidak setuju, tidak semua itu dur. Kan kemarin dia pulang. Kitab-kitabnya mau dikemas, katanya kan mau kesini hari ini, udah diizinkan. Oh, kitab? Iya, alhamdulillah. Karena orang tuanya tuh kesini, kan? Iya. Semua santri digratisin Nenjo jutanya atau berapa orang doang yang masalah itu biaya 2 juta itu 2 juta? Iya katanya uang masuk 2 juta. Insyaallah tahan panas, Pak. Di sini malah kedinginan, Pak. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Itu walaupun ada 20 orang. Kalau memang punya kemampuan dari orang tua, enggak bisa awut sudah dengan ada dalam pondok, ya, bayar uang masuk. Kita 400, ya, Pak. Kemampunya nanti kalau masalah, ada pun masalah per bulan, maka sekitar 400 ribu, itu memang untuk sampai saat ini itu sifatnya darurat atau sifatnya tidak bisa ini kan memang tidak ada mungkin yang jadi untuk makan antum sendiri. Ya lah. Ya. Ya, ya. Yang per bulan itu sekitar 1.400. Itu yang untuk uang makannya semua. Ya, itu diambil oleh tukang masak. Di rumah sak dia masak untuk kalian makan. Yang penting itu aja. Kalau ada yang ada bisa untuk apa? Banyak Ustaz, ini santri sini hampir kemarin 100 lebih, tapi udah yang udah yang dekat-dekat di sini Jawa ini udah pulang sebagian. Tinggal yang selalu Buton. Anak bicara ini anak kenal-kenal aja ya. Iya, iya. Cuma yang bicara dulu. Iya, sobron Ustaz. Iya, Ismail, Ismail. Ismail. Oh, yang ini yang dikenal-kenal aja. Iya. Siapa antum? Siapa Ismail. Ismail. saat-saat di Zakaria. Ya, Arifin mau pergi juga, Sir. Siapa lagi? Zakaria. Orang-orang Sulawesi lah, Sir. Daerah-daerah Buton. Masuk belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Itu per bulan 350. Poin-poinnya tadi apa di perjalanan? Yang lainnya? Kenapa? Poin-poin yang lain, tadi yang poin-poin masalah yang lain tentang kondo ini. Gimana Ilkan Zuber? Gimana Ahmad? Poin-poinnya yang lain masalah kondo itu. Yang lain? Tentang kondo, tentang masalah kondo menjelang. Anu udah ketemu Abu Hamzah kemarin. Dan penasehat tauhid, kita bayar tentang tauhidnya. Dan kenyataannya walaupun dihukumi ketika mau hukum sistem di pondok, saya putra maupun putri, walau selalu kalau anak saya tidak dihukumi sistem, walau selalu sama semuanya rasa dirubah dan memiliki apa yang dijalani oleh asal direktor dalam bidang pondok. Pelajarannya Ustaz Abang kan otomatis libur itu pada saat itu kan dia berangkat. Apa tahu sih ya, kita ditanya pelajarannya libur enggak, ada pelajaran libur apa aja pelajarannya. Kita bilang pelajaran Ustaz Abang juga libur. Beliaunya bilang Ustaznya bilang kata anak ini enggak tahu Abu Hamzah ke mana. Padahal pasti pertemuan sama Abu Hamzah dia udah izin sama Ustaz, katanya Ustaz tuh Wonosari dia mau ke Jember tuh. Padahal dia bilang sama kita itu enggak tahu kemana dia. Seperti itu. Enggak masalah kan dia mungkin itu pernah sehat pondok untuk mengatasi kondisi pondok yang penting. Seperti itu. Jadi alhamdulillah itu pondok dakwah. Kita terus oleh kita. Anak untuk rumah satu somat. Apakah semuanya masuk? Kampung sudah datang dari Syekh Arafat. Masih ada lagi yang peraturan pemerintah yang tidak benar, tidak sesuai dengan jalur. Kita bukan menginjak kedikna. Terus kita katakan apa yang diinginkan. berita. Karena yang ini program biaya memang mereka sendiri karena tidak tuntas, tiba tidak menjawab. Kalau mau itu pada penyakit yang mungkin cukup Ustaz, mungkin ada keperluan lain deh. Insya Allah udah bayarnya. Ini siapa namanya? Iqmal Sobron. Kuplis. Nanti di SMS aja Ustaz. Iya, iya. Mungkin kita musyawarah dulu. Nanti di SMS aja Ustaz. Ya, ya, insyaallah. Masih di rumah.